Aku saiki gege sing tukaran sing mbok nyek sing gege iki tukaran lereni nggih paham nggih niki mulai detik ini lereni yen nak seneng ngritik gege kiai tukaran. Ku yo jodarani halal tukaran kok halal. Wis meneng ae ngono ae sebagaimana meneng ae. Lah setan iku untung nak kiai tukai tukaran sing sitok nggih masjid sitok nggih germo lah iku lagi setan menang betul. Tapi selama ini kan ndak begitu kan? Ayo pondok-pondok gede pecahane. Di Ponorogo tukaran akhirnya pondok itu Sulawesi. Sayyidina Ali bin Muawiyah tukaran sahabat dodok Cina, dok kampung Kingking ono sing tersesat ning Selat Malaka di murid Yusuf Baros Temangsang teng Budi Sumatera. Aceh porang nanti dok ambel denta, Demak Bintoro perang dok Jogja dok ora ono Islam ning Jogja, cara Demak gak tukaran. Arya Penangsang lu tukaran wis Sutoyo akhirnya dok Jipang dok Jogja, muga ora tukaran Islam ning Demak tok ruhen rong Islam dok. Yo barokah lu rumangsamu piye tukaran? Lah setan cara setan terpelajar mesti ngene. Ayo Demak Bintoro barowe ratu karan ben Islam gak menyebar tok tingkir tok Jogja. Tapi setan ora ro pritungane pokoke tukaran iku wis apik sesuai keinginane. Lah jupule menyebar malah meluas kan? Lah yang saya ndak tahu iku apa saya dihisab ndak menjelaskan ini karena ini karena ini kalau jadi referensi setan itu bahaya itu ini kan. Itu kan. Itu kan. Tapi saya harus menjelaskan supaya sampean enggak mati takut-takut betul sama napa? Setan. Setan yo ana gobloke. Innaka idzasyaitani kana napa? Dhaif. Rekayasane setan wasine dhaif. Dhaif artine niate ngono tapi kasile ora ngono. Jadi yang dhaif itu ndak hanya manusa. Kali kok Mustafa kiai seneng rondo. Kiai kok seneng rondo. Wahyu, wonge katok ancekak bareng dirabi Mustafa terus jilbaban apik. Setan kalah meneh kan? Lho nak nganti zina setan menang ora, Mustafa mau diwayah tok. Lho tapi aja lakoni lho. Lah mbok lakoni bojo pertama ilang. Dah lho setan kan sering keliru, to nyongkone nek digodho kan zina, jebule ora mau diwayah tok. Turunane dadi wong saleh. Mulane nek nak kepengin anti setan nggih niku eling Allah mbek tawadhu. Tawadhu iso dimulai halal sepele. Atus kula mungkin nak ngaji mlete omongane mlete tapi kula mbek sampeyan mesti tawaduk kula wong kula sing sowan jenengan mriki. Mulane aku tak akali. Kula nak donga pas tahajud jare sinten Gusti Gus bak mlete. Wojake cara wong akeh mlete lah kena apa? Kuatah Gus-gus ngiri. Gus jenengan nak ngaji mlete kok tetep lair. Lha aku tawaduke wong. Kok saged wis kira ora sebab padahal kula tak akali. Aku ngaji ning Yogyakarta kula sing dugi ning Bojonegoro kula sing. Bagaimana mungkin wong sowan mbek sing disowani sopan sing disowani. Terus disowan kula. Jenengan mbek kula ora sopan kula. Aku tak pikir dadi sebab dadi menang. Kula ngaji mon boten purun podium gara-gara ben setara. Aku gak usah sak ndurem. Pun lho sakjane cara kowe gelem kowe sing mulang aku ora apa-apa, tapi kan gak mungkin kan. Masalah sakjane iso ae. Misale demi tawaduk ruhin sing maca nggih mboten masalah. Tapi nek terus aku roh salah kan repot. Dadi kabeh ulama iku menyisakan tawaduk. Ulama mau mlete mau gaya tok ben pede, ben percaya diri. Asline atine ku tawaduk. Kowe ora roh tawaduk Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau-beliau tiap malam berdoa Allahummarham umat Muhammad. Tiap dungo muni nangis-nangis assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam kangge kula lan tiyang sedanten sing saleh. Terus kula niku tiap mriki pamit mbek bojo mbek anak saya ngaji dik nggo sangu mati. Pamit ibu nggih nggo sangu mati. Jadi saya sopan. 6 jam saya dari Naruan ke sini. Sopan kula. Dadi kula mulane pede mah. Ngaji gak usah podium sopan kan kula sing sowan. Kan gak mungkin wong sing sowan darani ra sopan. Jadi kula tetap menyisakan sisi ngisor yaiku sopan, sisi dhuwur eling rahmate. Lah setan janji ning Allah ndekne ra iso. Ana ana wong duwe pijakan kuat ning ngisor, duwe wusul ning Allah iku setan sentek. Mergo setan mu mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Lane terus pangeran dawuh inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kawulaku tenan sing wusul ning aku kowe ra iso ganggu. Lah jangan kira setan tu pinter ndak. Lah selama ini kiai syariat mau cerita ki bar siso wis alime ngono tetep kegodho nemu. Ya cara aku ya bar siso ora alim nyatane kliru sing alim ya sing ngawur-ngawur ngeten iki sing ora jelas-jelas ngeten iki. Dadi paham yo. Saiki misale kowe lho, misale kowe misale dokter anti anti penyebaran penyakit. Ya kan penyakit itu kan dimusnahkan, ditanam di bawah tanah atau apa di mana. Setan itu ora. Wong kiai-kiai kok didu. Dari masjid loro. Nggul sujud kabeh. Kok nak poso iku darusan kabeh. Pon saiki aja geman yo ngenyek kiai tukaran. Paham ya? Anggap aja penyebaran Islam secara nopo alami. Kira usah takok Allah gunane apa Allah gawe setan kira usah takok. Kok kabeh Allah gawe kabeh ana hikmah. Wis ora usah takok. Kowe aja takok kena apa gawe wis, wong kowe mangan. Wong kowe mangan ya kowe otomatis gawe napa? Wis, ya wis ora usah takok. Tapi kowe tak didono contoh betapa ngadepi setan iku gampang. Ya mau carane kowe eling al-khalqul awal. Mun sampean tak ijazahi ya eling al-khalqul awal. Al-khalqul awal iku sampean tak critani iki dawuh Imam Sanusi kan teng wonten toreko jenenge toreko Sanusia. Toreko Sanusia itu diantara madarnya, madar itu kata kuncinya itu menghilangkan asbab. Jadi semua sebab itu dihilangkan dalam hati seorang muslim. Kon ngeling-ngeling al-khalqul awal. Misalnya begini, kue itu kan janggal nak menuso kok omong-omongan bek watu atau bek lemah. Lemah kok iso omong-omongan jari sopo, sing iso omong-omongan ya menuso. Oke, sekarang ratusan tahun kita hidup begini. Tapi saat saya keiling, Adam itu digawe songko lemah. Yo kok iso omong-omongan. Padahal materinya Adam murni songko lemah akhirnya wah iya nangono menurut saya mungkin lemah itu mungkin iso omong-omongan. Pertama kali lemah digawe, langit digawe, ya Allah iso mukhotobah, iso dawuh iktia tau'an awkar. Mpun ngoten. Artinya kan terus eling, iya jebule mungkin. Jebule napa? Jebule mungkin, mergo Adam digawe saking lemah. Carane ngoten, pokoknya eling al-khalqul awal. Ya termasuk kesalahan itu yang Nasrani ya juga enggak eling al-khalqul awal. Ono wong kok lahir tanpa bapak mesti anake pangeran. Pangeran nanti jawab sederhana inna masala Isa inta wa ka masali Adam. Lah anak Isa tanpa bapak anake pangeran ndak Adam malah tanpa bapak tanpa ibu. Dilingno al-khalqul awal. Bapak tanpa ibu itu Allah bisa. Jadi jangan kira ndak bisa ketika tanpa nopo bapak. Lah saiki misalnya manusa wis dadi lemah carane tangi piye wis dadi lemah. Eling zaman Adam tanpa materi. Manusa digawe pertama tanpa materi. Songko bumi Gus, lho bumi dhisik ya ora ana. Dari nihilisme, dari ndak ada saja bisa, apalagi dari ada. Sak mati-matine ruhe niku jek ana balunge, jek ana DNA-ne, cara wong kuno jare jek ana ajbud anak ana balung apa? Kodhok. Wong zaman ra ana materine, ra ana bahane wae Allah iso apa meneh? Ana materine. Lah iku Quran iku mendorong manusia eling al-khalqul awal. Lan disebut wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Nah ning gone Yasin istilah ansha'aha awwala marrah. Dadi wong kon eling peristiwa sing awal-awal sing ketika mu ana Allah mbek Adam, Allah mbek bumi ini nanti kelihatan sekali bahwa kudrah Allah tidak bergantung apapun. Lah kowe nek is iman ngono iku setan ra iso nggo. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Mane setan nate nggodho godho wong alim. Ada orang alim bar salat iku wiridan. Wiridan niku mangkelno setan. Bareng metu ing masjid dipethuki setan. Men termasuk syarate wong alim pancen nate ketemu setan. Aja kok kancane setan ta dadi niku. Lho tenan nggih, pisan-pisan ta ulama lho enak kiai ra perlu. Mboten perlu, enak ulama kudu tahu pisan-pisan. Mas medal setane muni ngene, Pak Yai kula niku badhe kompromi mbek jenengan. Apa? Saya berjanji gak akan gendra anak putu ini jenengan syaratnya wiridan tadi gak disebarkan ke halayak punya jangan ajarkan. Kiai ini sempat tertarik, wah cocok kira digodo setan. Sempat tertarik mau bilang iya. Bareng bilang iya, aku nak bilang iya berarti nurut setan. Langsung bengok. Ya talamidhi, hei murid-muridku, hei orang-orang yang di masjid keluarlah semua. Kamu saya ijazah ini. Suwetane langsung ya wailah, kobong hilang. Karena cek pinter deh gue, tapi orang nurut bi aku, mau mau kayak nurut, aku ya tetap gudo. Artinya kan kiai mau cara berpikir lah, uang kok ada nasihati setan. Justru melawan setan caranya ya melawan nasihatnya setan. Akhirnya murid-murid diutang kape oleh masjid, gue tak ajari wiridan ini. Karena andikan dia tidak mengajarkan, berarti berkompromi dengan apa? Setan. Paham gimana nih kalau saat ini ngaji ini tak latih gitu. Terus mohon niku mohon mau kono bagas mau gising garis kanan lho. Rungokno nggih, dadi sing garis kanan ana teng ngarep sing para pangeran nggih ngarep, ngarep niku nabi, rasul, nabi, ulama. Ya wali itu dulu itu kalau ulama mesti wali. Kalau sekarang kan ono wong kalau wali ono wong alim aja niku salah kaprah. Anggere ulama itu mesti wali, nak wali ra mesti napa ulama. Ulama tenan lho tapi sing memang menguasai hukumnya pangeran. Nah terus Allah itu tanya, tanya mbon setelah dialek itu selesai. Terus orang-orang Islam kebanyakan sing dosane akeh nate zina, nate maling, nate korupsi, penggaweane bodho niti yang gawe visa fiktif antara wong umroh semacam-macam lah sing tukang macam-macam niku. Piye wae Islam itu ya klip-klip ana nure nang nguri pol pokoke tapi termasuk Islam. Ini nanti juga masuk surga lewat neraka sik mbok ora pokoke ya piye lewat neraka lah pokoke terus walhasil akhirnya untuk syafaat kabeh. Ada seorang ulama yang mengistikhara itu. Kenapa begitu? Tak warai carane iki, tak warai carane. Hujahnya begini. Logikane ngeten ya. Dan saya bangga ya, dengan teori ini mergi iki dawuh ulama. Dosa paling gede ku sirik. Sirik ku mensekutukan Tuhan. Maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedijayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna sirik ini meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur donga ning kuburan dianggap napa sirik, mergo dianggap njaluk napa kuburan. Padahal umpama dirungokno dongane ya muni ya Allah lho ya ora ya muni ya kuburan, lho. Tapi ya mulane sekali-kali sing darani sirik ku kon ngrekam utawa kon ngrungokno. Kok oleh donga tetep muni napa? Ya Allah ya Rabbana, kan ya ora muni ya kuburan. Malah sing mayite rodok dinyek. Nah piye kowe teko adu-adu nek misale ruhin sampeyan ziarah ning aku atuh nyek Gusti niki guru kula salah-salah dosa-dosane sepuro mbakas dosaku bareng enggak kurang ajar tapi. Lah iya kok diarani njaluk aku piye nyek bareng kok njaluk. Lho lah iya kok sampeyan arani njaluk piye kowe nak ndongakno guru Pak. Wa maghfir dzunubahu wa sayyiatihi semoga kan tetep ndongakno. Waghfir Gusti niki sepuro nek apik jenengan tikelno nek elek jenengan sepuro. Ya kan ngenyek wong kan berarti dekne memungkinkan aku elek barang kan. Aslinya kan lah ya dengan posisi ngono kok ape jaluk mayit kan ya ora mungkin wong ngenyek ya nganti ngono. Pemene nak rohen rodok ngalim dungan umaj al-qabruhu rodotan min riyadil jannah. Walatas al-qabruhu khufratan min khufarin nir. Gusti kuburane dadekno taman surga, ampun dadekno jurang neraka. Artinya dekne dhewe nganggep aku kan posisi ndak aman kan. Mulane aku ora seneng diziarah ruhin aku ngerti kira-kira aku ada pelecehan pasti itu. Artinya dengan kondisi ini saya yakin nah, orang ziarah kubur mau mbok arani bid'ah cek nganggur lah pokoke aja arani sirik. Nggih aja arani. Ndak mungkin kan dengan lafat-lafat itu orang minta sama kuburan itu. Dengan lafat-lafat sing rodok wae lho merendahkan mulu sing